Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Intahaina fi mas'alati muta'alliqat al-jar wal majrur wal dharf. Naam. وأنا أدخل في الإخبار بالمكان عن الذات وامتناعه في الزمان. قال ابن هشام رحمه الله تعالى ولا يخبر بالزمان عن الذات والليلة الهلال متأول. Pembahasan sekarang yang dibilang tentang apa? Al-ikhbar bil makan anidzan. Ya, pengobaran dengan apa? Tempat dari suatu zat. Dan bebas wamtina'uhu. Wamtina'uhu fi zaman. Dan terlarangnya dalam hal tersebut pada zaman. Pada syarat akan lebih jelas. Qala yanqasimu dharfu ila zamaniyin wa makaniyin. Tayyib. Ini jelas. Naam. Walumtada'u ila jawharin ka zaidin wa amrin wa ila aradin kal qiyami wal qu'ud. Tayyib. Dan mubtada. Tayyib. Itu terbagi menjadi apa? Jauhar dan arad. Apa yang bermaksud dengan jauhar? Huwa maqama bi nafsih. Yaitu apa saja yang dia bisa apa? Berdiri sendiri, yaitu sesuatu yang apa? Yang real khalifillah. Dalam artian dia memang benda yang bisa berdiri sendiri. Nah, seperti zaitun. Zaitun maksudnya ini adalah sesuatu yang jauhar. Karena zat ya zat benda itu. Amr. Berbeda dengan arad. Al-arad adalah maqama bi ghairi. Ini termasuk juga apa? Dasar pada ilmu mantik. Pembagian naam isim-isim ada jauhar atau arad. Tayyib. Arad maqama bi ghairi. Seperti al-qiyam wal-qu'ud. Kenapa? Karena qiyam isim ya tidak. Cuman qiyam ini tidak akan bisa ada kecuali dengan adanya orang yang berdiri, ya tidak. Siapa yang berdiri? Nah, ini namanya arad. Qala fa in kana adh-dharfu makaniyan sahha al-ihbaru bihi 'anil jawhari wal arad. Kemudian apabila dharf itu dharf makani, maka benar pengkhabaran dengannya, na'am, untuk menghabarkan apa? Jawhar dan arad. Ini apabila dorofnya makan. Jadi dorof makan bisa digunakan untuk sebagai khobar dari mubtada yang berupa jauhar dan arad maksudnya ini. Taqulu zaidun amamak. Zaidun amamak. Wal khairu amamak. Zaidun ini untuk contoh mubtada dari apa? Jenis jauhar. Dan al khairu untuk jenis arad. Ini jelas. Nah. Dan khilafnya sebagaimana khilaf di depan tentang masalah apa? Dzaraf. Apakah dia itu sebagai khabar hakiki ataukah na'am majazi? Demikian pula hakikat khabarnya itu apakah na'am sesuatu yang mahdzuf berupa isim atau berupa fi'il? Ini telah kita lewati. Na'am. Wa in kana zamaniyan sah al-ikhbar bihi 'anil 'aradi duna al-jawhari. Tayyib. Apabila Dzarafnya itu zamani, ikhwan fillah, maka benar pengkhabaran dengannya untuk apa? Mubtada yang berupa arad, bukan mubtada yang berupa jauhar. Kenapa? Li'andamil fa'idah. Karena tidak ada faedahnya, ikhwan fillah. Kalau apa? Mengkhabarkan dengan dzarf zaman untuk apa? Untuk mubtada yang berupa apa? Jauhar. Li'anna min sya'ni dzawat al-istimraru fi jami'il azminah. Karena apa? Nah, di antara keadaan zat-zat itu, itu adalah terus menerusnya pada semua zaman. Nah, mudahnya al-jawhar ini adalah zat, ya, zat yang jelas, yaitu sesuatu yang real. Sedangkan qiyam adalah sesuatu yang sifatnya abstrak. Nah, li'anna min sya'ni dzawati al-istimraru fi jami'il azminah fala fa'idata fil ikhbari anha bi zamanin makhsus, maka tidak ada faedahnya mengkhabarkan tentangnya dengan apa? Zaman yang khusus. Li'annahu la fa'idata li takhsisi syai'in bi zamanin huwa fi ghairihi hasilun mithlu. Dikarenakan tidak ada faedah pengkhususan sesuatu pada suatu zaman dalam keadaan dia di zaman yang lain tetap ada. Itu maksudnya. Contohnya misalnya, tidak boleh seorang mengatakan apa? Nah, Zaidun al-Yawma. Zaidun al-Yawma. Zaid ya Zaid, kemarin, sekarang Zaid ya seperti itu. Nah, taib. Makanya pengkhabaran, nah, dengan dzarful zaman untuk arad itu yang boleh. Taqulu as-shaumu al-Yawma. As-shaumu al-Yawma. Puasa itu hari ini. Kenapa? Karena kemarin tidak puasa, besok juga tidak puasa misalnya. Tapi wala yajuzu Zaidun al-Yawma. Nah, Zaidun al-Yawma tidak boleh. Kenapa? Alasannya tidak boleh tadi, Arif. Nah iya, kenapa? Kalau tadanya jauh tidak boleh, kenapa? Kenapa? Udah ini. Apa? Apa Zaid? Berarti apa? Apa jawaban yang ringkas? Apa? Karena tidak ada faedahnya. Ya. Tapi karena tidak ada faedahnya. Nah, kalau kita mengkhabarkan, nah, dengan dzarf zaman untuk suatu jauhar. Tapi fa in wujida fi kalamihi ma dhahiruhu dhalika wajaba ta'wilu. Kemudian apabila didapati, ikhwan fillah, pada perkataan orang Arab yang zahirnya seperti itu, yaitu pengkhabaran dengan dzarfuz zaman untuk na'am dawat, tayyib, maka wajib untuk ditakwilkan. Nah, dari sini kita ketahui makna judul, ikhwan fillah, al-ikhbaru bil makan anil dzat, na'am, wamtina'uhu fi zaman. Maksudnya apa? Bolehnya mengkhabarkan dengan apa? Dzarful makan untuk suatu dzat, dan terlarangnya mengkhabarkan dengan dzarful dengan apa? Dzarful zaman. Ya. Kalau khabarnya dengan dzarful zaman ini tidak boleh. Maka kalau ada yang zahirnya ke dzarful zaman sebagai khabar untuk dzat, maka wajib ditakwil. Nah, maksudnya ikhrajuhu an dhahiri, dikeluarkan dari dhahirnya. Qaqaulihim al-laylata al-hilalu. Al-laylata al-hilalu. Naam. Binasbi laylah wa huwa bihasabi dhahir khabarun anil hilali. Muqaddamun alayh. Ma anna al-hilala ismu dhat wa laylah zaman. Ini dhahirnya kan seperti itu ya, tidak? Seperti al-hilalu al-laylata. Cuma ini dibalik, al-laylata al-hilalu. Laylata, nam dohirnya seperti apa? Khabar untuk apa? Hilal. Tayyib. Fa'ajaba bi'anna laylata bil-haqiqati khabarun anismil makna. Wa huwa tulu' al-mahduf. Maka dijawab, al-laylah di sini, nah, tayyib, pada hakikatnya adalah khabar dari suatu isim yang makna, isim yang maknawi, bukan yang zat. Ini juga untuk lebih mudahnya membedakan antara jauhar dan arad. Jauhar itu sesuatu yang zatnya jelas. Kalau apa? Kalau arad adalah sesuatu yang sifatnya maknawi. Nah, zatnya enggak ada. Nah, makanya nah, di sini ya khanifilalailah, pada hakikatnya itu khabar dari isim makna, yaitu tulu' yang mahdhuf. Sehingga tidak ada iskal. Nah, taib. Maka apa? Tulu'ul al-laylata tulu'ul hilali. Paham? Kalau mau dibalik, tulu'ul hilali al-laylata, yaitu munculnya hilal pada malam ini. Berarti, nah hakikatnya al-laylah khabar untuk hilal atau khabar untuk tulu'? Khabar untuk tulu'. Nah, paham? Karena tulu' itu boleh dikhabarkan dengan isim zaman atau dzarfuz zaman. Karena tulu adalah apa? Arad. Tapi telah qaul Amr al-Qais. Naam. Al-yawma khamrun wa ghadan amrun. Al-yawma khamrun wa ghadan amrun. Baik. Maksudnya ai naam al-yawma syurbu khamrin. Wa qila la hajata ila taqdir, dikatakan tidak butuh kepada takdir. Kenapa? Li'an al-hilala wa in kana isma'inin lakin litajaddudihi ujriya majral a'radil mutajaddidah. Alasannya ada butuh takdir, kenapa? Karena hilal walaupun itu adalah ismu'ain, yaitu nama zat atau dengan istilah lain jauhar, tapi apa? Dikarenakan dia itu berubah-ubah menjadi ada bulan baru, kemudian tua, kemudian nah, tenggelam, kemudian terbit lagi. Nah, maka apa di nah, sikapi seperti apa? A'rad. Fasah al-ikhbaru lidhalik, sehingga boleh pengkhabaran untuk itu. Baik, masya Allah panjang. Qala radhi fi syarh al-kafiyah wa'alam anna dharfa zaman la yakunu khabaran an ismi aynin wala halan minhu wala sifatan lah li'adamil fa'idati illa fi mawdi'ain. Nah, Radhi mengatakan, ketahuilah bahwasanya dzarfuz zaman tidak bisa menjadi khabar untuk isim ain. Juga apa? Tidak bisa menjadi hal atau sifat baginya. Kenapa? Karena tidak ada faedah kecuali pada dua tempat. Nah, ahadihima anishbihal ain al-makna fi hudutsiha waqtan duna waqtin. Babila ain itu menyerupai makna. An ishbihal ainu al-makna. Al-makna sebagai apa? Sebagai maf'ulun bi. Tayyib. Al-ain ini menyerupai makna, atau al-ain maksudnya apa dalam istilah Ibnu Hisham? Jauhar. Al-makna yaitu arad. Ya, apabila ain itu menyerupai makna dari sisi hudutiha waqtan duna waqtin, dari sisi apa? Dia baru pada suatu waktu dan di waktu yang lain. Seperti contoh al-lailatal hilalu, ini boleh. Athani nah, an yu'lama idhafatu makna ilaihi takdiran, diketahui pengidhafahan makna kepadanya secara takdir. Nahu qawli ibn al-Qais al-yawmu al-yawma khamrun wa ghadan amrun ain al-yawma syurbu khamrin. Nah, yaitu diidhafahkan kepadanya suatu apa? Isim yang maknawi atau isim yang berupa arad. Ini dua kondisi ikhwan fillah. Qala Abu Husain Ibnu Abdul Warid wa huwa ibnu ukhti Abi Ali Al-Farisi. Nah, al-hilalu lailata huwa ala zahirihi la ala hadfi mudhaf. Kenapa? Li anna al-hilala yakunu zahiran ثم يستتر ثم يظهر فلما اختلف نعم فلما اختلف به الاحوال اجري مجرى الاحداث. Ini juga sama alasannya. Jadi tidak perlu ditakdirkan ada sesuatu yang mudhaf seperti pendapat yang pertama tadi, yaitu dengan dimunculkan isim yang arad, yaitu apa di sini? Tulu', ya tulu'ul hilali al-lailata. Nah, kenapa tidak perlu takdir? Dan ini asal dari suatu kalimat itu tidak ada yang muqaddar. Kalau mungkin untuk tidak ditakdirkan Hanifilah, maka jangan mendatangkan sesuatu yang muqaddar. Dan ini mungkin kenapa? Karena hilal nampak, kemudian tertutup, kemudian nampak lagi. Maka tatkala dia berbeda-beda keadaannya, dia masukkan Hanifilah seperti apa? Ahdar, sesuatu yang berubah-ubah kondisinya, sesuatu yang baru, kemudian menjadi usang dan seterusnya, sehingga seperti isim yang sifatnya makna. Baik, ini dulu dipahami. Perbedaan antara jauhar arad dan arad, kemudian kaidah dalam masalah ini. Adapun faedah berikutnya yang dibawakan di sini, insya Allah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nah, tayyibihana subhanallah.